السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين يا حرمتي، قال ابن القيم رحمه الله: وذهب بعضهم كثير هذه الآية إلى ظاهرها. Dan sebagian ahli tafsir berpendapat menafsirkan ayat ini sesuai dengan zahirnya. Ayat yang mana? Ayat yang mana? Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir yang dibahas kemarin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Sudah dibahas kemarin pendapat-pendapat para ahli tafsir dari kalangan salaful khalaf bahwa mereka berpendapat makna tiyab adalah nafs, al-qalb, bersihkan hatimu atau jiwamu bersihkanlah. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dhahaba ba'dhum, dan sebagian yang lain dari para ahli tafsir berpendapat menafsirkan ayat ini sesuai dengan zahirnya, sedangkan zahirnya tiyab adalah pakai. Waqala, maka mereka mengatakan innahu amrun bitathhiri thiyabihi minan najasa, bahwa ayat ini adalah perintah untuk membersihkan pakaiannya dari najis. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, maknanya bersihkanlah pakaianmu minan najasat, dari najis-najis. Allati la tajuzu ma'a shalah, yang tidak boleh salat dalam keadaan berpakaian dengan pakaian najis. Maka sebagian para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk bersihnya pakaian ketika sholat. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin, dan ini pendapatnya Ibnu Sirin dan juga pendapatnya Ibnu Zaid, dan disebutkan oleh Abu Ishaq wa thiyabaka faqassir. Ini pendapat yang lain lagi berarti. Kata Abu Ishaq, makna wa thiyabaka fatahhir adalah wa thiyabaka faqassir, maka pakaianmu pendekkanlah. Baik, apa kaitannya bersihkan pakaian dengan pendekkan pakaian? Kenapa beliau menafsirkan kalimat fatahhir, sucikanlah, dengan tafsir faqassir, dan pendekkanlah? Beliau berkata, li'anna taqsir ats-tsaub ab'ad minan najasa, karena memendekkan pakaian di atas mata kaki itu lebih jauh dari najis. Yani jauh kemungkinannya untuk terkena najis. Fa innahu idan jarra 'ala al-ard lam yu'man an yusibahu ma yunajjisuhu, karena jika menjulur pakaiannya di bawah mata kaki bahkan sampai nempel ke bumi, diseret-seret di bumi, di tanah, lam yu'man an yusibahu ma yunajjisuhu, maka tidak aman, dikhawatirkan akan terkena najis. Demikian kata Abu Ishaq. Sehingga makna wa thiyabaka fatahhir, beliau menafsirkan wa thiyabaka faqassir. Qul bi na'udzu bikum min syarri ma khalaq. Tentunya beliau menyatakan demikian karena hadis-hadis yang memerintahkan untuk memendekkan pakaian untuk laki-laki. Di sana perintah-perintahnya sangat jelas dari Rasulullah SAW. Apakah dengan kalimat izarul mukmin ila nuk, bahwa pakaian seorang mukmin adalah setengah betis, atau dengan ancaman ma'asfala minal ka'baini fa binnar, atau dengan ancaman yang lebih keras lagi jika sombong, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat mereka yaumul qiyamah, enggak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, kata Abu Ishaq, di samping selamat dari ancaman azab, orang yang memendekkan pakaiannya di atas mata kaki, dia aman dari najis karena pakaiannya jauh tidak melekat atau tidak tergeser atau tidak nempel di tanah, tidak terseret-seret di bumi yang dikhawatirkan akan terkena najis. Maka beliau menyatakan wa thiyabaka taqassir, makna ayat fatahir ini faqassir. Wa hadza qaulu Tawus, dan ini juga pendapat Tawus. Wa qala Ibnu Arafah ma'nahu, ini makna yang berikutnya lagi berarti. Kata Ibnu Arafah bahwa makna ayat ini wa thiyabaka fatahir, yakni wanita-wanitamu, istri-istrimu, sucikanlah mereka, jagalah mereka. Kenapa kok wanita-wanitamu? Karena seringkali wanita atau istri khususnya dijuluki dengan pakaian, dijuluki dengan thiyab atau libas. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatul shiyami rafat ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam puasa untuk melakukan rafat ila nisaikum. Ini melakukan hubungan suami istri dengan istri-istri kalian. Hunna libasun lakum, karena mereka adalah pakaian buat kalian. Wa antum libasun lahunna, dan kalian adalah pakaian buat mereka. Dalam ayat ini Allah juluki wanita-wanita dengan libas. Hunna libasun lakum, mereka adalah pakaian buat kalian. Maka wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, maknanya istri-istrimu jagalah. Yani jagalah dari maksiat dan dosa, jagalah mereka dari yang haram. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan istri-istri kalian dari api neraka. Ini makna fatahhir, wanisaaka fatahhir, dan istri-istrimu bersihkanlah mereka. Wa yukanna anhunna bil izar, dan wanita kadang-kadang juga dijuluki dengan izar, dengan kain. Sama maknanya, hampir sama, kain atau pakaian, libas atau saub atau izar. Sebagaimana dalam syair disebutkan, ala ablig Aba Hafsin Rasula, bahwasanya sampaikanlah kepada Aba Hafsin utusan, fidan laka min akhi thiqatin, sebagai tebusan untukmu dari saudaraku yang thiqah, terpercaya, izari, yakni sarungku atau kainku. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud bukan kain sungguh-sungguh kain, tetapi ai ahli, yakni keluargaku, sebagai jaminan, sebagai tebusan untukmu. Wa minhu qaulul Barra ibn Ma'rur lin Nabi, demikian pula ucapan Barra ibn Ma'rur kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kejadian Aqabah, pada bayatul Aqabah. Dalam bayatnya disebutkan oleh beliau, lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana, sungguh kami akan menjagamu wahai Rasulullah seperti kami melindungi kain-kain kami. Uzur adalah bentuk jamak dari izar. Izar mat sarung. Tetapi yang dimaksud di sini oleh Barra ibni Ma'rur adalah, kami akan menjagamu wahai Rasulullah, akan melindungimu seperti kami melindungi keluarga kami sendiri, seperti kami melindungi kain-kain kami sendiri, yakni nisa ana. Qultu al ayat ummu hadza kulluh. Tayyib, kalau begitu bagaimana dengan tafsir dari para ulama yang berbeda-beda? Ada yang menafsirkan makna siyab adalah hati atau jiwa, ada yang menafsirkan siyab secara hakiki bahwa itu adalah pakaian, bersihkanlah dari najis, ada yang maknanya pakaian tapi bersihkanlah dengan makna pendekkanlah, ada pula yang menafsirkan nisa siyab pakaian adalah para wanita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qultu, saya katakan, kata Ibnu Qayyim, al ayatu ta'ummu hadza kullahu, ayat ini mencakup seluruhnya, karena ayat ini adalah mu'jizat. dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tafsir itu benar dan semua tafsir itu tidak bertentangan. Memang Allah perintahkan untuk membersihkan pakaian kalian dari najis, dan Allah perintahkan pula untuk membersihkan hati kalian dari noda-noda dosa, dan Allah juga perintahkan untuk menjaga keluarga kalian dari kejelekan-kejelekan. Perintah-perintah Allah semuanya pada semua itu, pada semua tafsir-tafsir tadi. Wa tadullu alaihi bi tariqit tanbihi wal luzum. Maka tafsir-tafsir tadi semuanya terkandung dalam ayat ini, apakah bi tariqatit tanbih atau bi tariqal luzum? Apakah dengan tanbih yang langsung terkena atau luzum dengan konsekuensi? Qul inna a'udzubikumullah. Yani apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung terkandung dalam ayat ini? In lam tatanawal dzalika lafdan fa innal ma'mur bihi in kana taharatul qalb. Walaupun tidak terkena secara lafaz. Ini walaupun tidak terkena secara lafaznya tapi terkandung secara makna. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau maknanya kita ambil seperti apa yang dikatakan oleh kelompok pertama yang terbanyak dan paling kuat hujahnya, yaitu taharatul qalb, bahwa makna ayat ini adalah membersihkan hati. Wa thiyabaka fatahhir, maknanya jiwamu bersihkanlah, dirimu, hatimu bersihkanlah. Kalau itu maknanya, fataharatul thawbi wa thayyibi maksabi takmilu dzalik, maka semua yang disebutkan kedua, ketiga, keempat terkandung di dalamnya. Apakah membersihkan hati itu dengan sesuatu yang hissi atau dengan ma'nawi? Membersihkan hati tentunya dengan ma'nawi. Dengan apa membersihkan hati? Tentunya bukan dengan sabun, ya, bukan dengan rinso seperti membersihkan badan atau pakaian. Membersihkan hati dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi segala maksiat dan dosa, kejelekan-kejelekan fahisyah. Maka membersihkan hati kalau dengan ketaatan, maka membersihkan pakaian dari najis, ketaatan terkandung di dalamnya. Membersihkan hati, membersihkan keluarga, menjaga keluarga dari kejelekan-kejelekan, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu juga ketaatan. Ketaatan akan membersihkan hati juga. Demikian pula perintah untuk mengangkat pakaian di atas mata kaki, qassir, pendekkan pakaian kalian wahai kaum laki-laki di atas mata kaki, itu juga ketaatan. Maka ketaatan itu akan membersihkan hati pula. Maka kata Al-Qayyim, kalaupun ditafsirkan dengan tafsir yang pertama, yang lain semuanya terkena. Yang lain semuanya terkena bi tariqatil luzum. Tentunya terkandung secara konsekuensi. Karena membersihkan hati itu dengan ketaatan, maka yang namanya membersihkan pakaian dari najis itu ketaatan. Membersihkan makanan-makanan dan hasil-hasil yang halal itu juga membersihkan hati. Fa in khubthal malbas, karena jeleknya pakaian, kotornya pakaian, najis, yaktibul qalb hay'atan khabithah, akan menyebabkan badan atau menyebabkan hati, maksud saya, juga menjadi jelek. Orang yang pakainya najis, maka dirinya akan menjadi jelek. Dan hatinya akan menjadi kotor. Kenapa kotor? Dia telah melanggar, dia telah berbuat dosa, dan dia telah beribadah dengan ibadah yang tidak diterima. Karena pakainya najis, pakainya kotor. Maka hatinya akan ikut menjadi jelek, menjadi hay'a khabithah, bentuk yang jelek. Kama anna khubthal mat'am, sama seperti makanan juga. Khubthal mat'am, jeleknya makanan akan menyebabkan jeleknya hati pula. Orang yang biasa makan babi, maka akhlaknya juga seperti babi. Ya. Orang yang makannya makan makanan yang jelek, yang dalam keadaan kotor, najis, haram, maka hatinya akan menjadi rusak. Walidzalika harrama lubsa juludin numur wasiba. Oleh karena itulah Rasulullah SAW melarang untuk memakai pakaian-pakaian dari kulit harimau, kulit binatang-binatang yang bertaring, yang buas, dilarang oleh Nabi SAW. Binahi Nabi SAW wa ala alihi wa sallam fi iddati ahadith, di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih yang tidak ada pertentangan diantaranya. Seperti dalam Musnad, dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lainnya, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' Sahih. Khamilin a'azakumullah. Kenapa dilarang memakai pakaian-pakaian tadi dari kulit-kulit binatang buas? Lima taksib al-qalb min hay'atil musyabiha. Karena dikhawatirkan hati akan terbentuk menjadi sifatnya mirip seperti sifat hewan-hewan tadi. Litilkal hayawanat. Yang sifatnya seperti sifat-sifat hewan tadi, buas, merampas dengan ganas, tidak melihat halal ataupun haram. Fa innal malabisu dhahirah tasarra ilal batin. Karena pakaian yang luar itu akan menyebabkan pengaruh ke dalam. Pakaian itu di luar, di kulit. Tapi akan berpengaruh ke dalam, berpengaruh ke dalam batin. Walidzalika, oleh karena itu dilarang pula harrama libsal harir, dilarang pula memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Dikhawatirkan gemulai nantinya. Banci. Tasyabbu bin nisa, menyerupai perempuan. Apa pengaruhnya? Pakaian kan di luar. Jiwa itu ke dalam batin. Iya, tetapi pakaian luar ini akan mempengaruhi ke dalam batin dengan pakaian yang lembut, sutra. Maka dia akan berjalan juga dengan lembut nantinya, dengan gemulai, terpengaruh dengan pakaiannya. Demikian pula hatinya. Demikian pula adz-dzahab, emas buat laki-laki. Bilang al-dzukur. Lima yaktasibul qalb minal hay'ah. Karena hatinya nanti akan terbentuk. Takunu liman dhalika labsu minan nisa. Akan terbentuk mirip orang yang memakai pakaian tadi, pakaian perempuan, mirip seperti perempuan. Wa ahlul fakhr, dan menyerupai para mutakabbirin, golongan orang-orang yang sombong. Wal khuyala ahlul fakhr, wal khuyala ini orang-orang yang sombong. Wal maqsud, maka maksud dari pembahasan ini, anna taharata thawbi wa kaunuhu min al-maqsad tayyib huwa min tamami taharatal qalbi wa kamaliha. Qul ibn a'azakumullah, membersihkan pakaian, kalaupun ditafsirkan ayat tadi secara zahir, bersihkanlah pakaianmu, maka cukup itu maknanya adalah bersihkanlah pakaianmu pertama. Hasilnya, kamu membeli pakaian itu harus dari yang halal. Itu pertama. Membersihkan pertama adalah membersihkan modalnya. Pakaian kamu dari mana? Kalau kamu membeli pakaian itu dari yang haram, berarti pakaianmu kotor. Kalau kamu membeli pakaian itu dari yang halal, baru itu sudah suatu kebaikan. Masih ada yang kedua. Pembersihan yang kedua, dari apa dibuat pakaian itu? Dari yang halal atau dari yang haram? Kalau dari sutra, maka haram. Atau dari kulit binatang-binatang buas tadi, haram. Kalau dari yang halal, maka itu halal. Sudah dua pemeriksaan. Masih ada pemeriksaan yang ketiga. Kalaupun dibeli dari harta yang halal, dan bahannya dibuat dari bahan yang halal pula buat laki-laki, maka tanya yang ketiga, apakah sudah dibersihkan dari najis? Setelah dibersihkan dari najis, pertanyaan yang keempat, apakah sudah syar'i menutupi aurat dengan benar? Apakah sudah syar'i sesuai dengan syariat di atas mata kaki bagi kaum laki-laki? Khamilina azakumullah. Pertanyaan-pertanyaan semua terkandung dalam kalimat wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Yang namanya suci lebih dari sekedar bersih. Yang namanya suci lebih dari sekedar bersih. Harus bersih pula harta modalnya, bersih pula bahan yang dibuatnya, bersih pula dari najis, bersih pula dalam artian dia tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Khamilina azakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, maka itu semua min tamam, termasuk penyempurnaan dalam pembersihan hati. Membersihkan pakaian tadi termasuk menyempurnakan, membantu dalam membersihkan hati. Fa in kanal ma'muru bihi dzalika fa huwa wasilah maqsudah li ghairiha. Maka kalau yang dimaksudkan adalah membersihkan pakaiannya dengan empat kriteria tadi, maka maknanya bersihkanlah pakaianmu supaya hatinya bersih. Apalagi kalau dibalik, maknanya adalah bersihkan hatimu, konsekuensinya bersihkan pula pakaianmu. Qanibina azakumullah ala kulli hal, dengan tafsir yang pertama atau yang kedua, tetap hati terkandung di dalamnya. Tetap hati terkandung di dalamnya. Wal maqsuli nafsihi aula. Kalau kita bandingkan antara keduanya, kalau ditafsirkan kepada pakaian, apakah otomatis membersihkan hati? Kalau ditafsirkan membersihkan hati, otomatis membersihkan pakaian. Ayuhuma aula, mana yang lebih utama? Al-aula, yang lebih utama kalau ditafsirkan kepada hati wan nafs, maka akan mencakup seluruhnya. Tetapi kalau ditafsirkan yang tadi, belum tentu akan mencakup yang lainnya. walaupun kepada hati mencakup, tapi kepada yang lainnya tidak tersebut dan tidak dibicarakan. Tetapi kalau kepada hati, membersihkan pakaian termasuk, membersihkan keluarga dari keharaman juga termasuk, membersihkan diri juga termasuk. Maka kata Ibnu Qayyim, al-aula, lebih utama untuk kita tafsirkan kepada hati. Wa tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati agar hati berkembang sempurna. Fala yatimmu illa bidzalik, tidak akan sempurna pembersihan hati kecuali dengan itu. Fatabayyana dalalatul Qur'an ala hadza wa hadza, maka perhatikanlah bagaimana Al-Qur'an menjelaskan antara ini dengan itu dengan tepat. Kalimatnya pas, yaitu kalimat siyab, sehingga terkandung di dalamnya semua pembersihan-pembersihan tadi yang intinya adalah pembersihan hati di dalamnya. Kita masuk pada ayat berikutnya yang dijadikan pula sebagai hujjah oleh Ibnu Qayyim tentang pembersihan hati. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk dibersihkan hatinya. Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah menyatakan dalam Al-Qur'an dalam ayat sebelumnya tentang orang-orang kafir dan pula orang-orang munafikin. Kata Allah, sama'una lilkadzibi, sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Para munafik-munafik tadi, sama'una lilkadzib, mereka adalah tukang dengar. Wa inna a'azakumullah, sama', bukan hanya mendengar, tapi selalu mendengar. Sehingga saya terjemahkan tadi dengan tukang dengar, yang selalu mendengar kedustaan, sukanya, senangnya mendengar yang dusta-dusta. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tu, mereka hobinya adalah mendengarkan ucapan-ucapan kaum yang tidak hadir di hadapanmu wahai Rasul. Orang-orang yang lain, bukan golongan muslimin, bukan golongan mukminin, bukan para sahabat. Yuharribuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih, mereka membolak-balikkan kalimat dari tempat-tempatnya. Setelah Allah menerangkan keadaan mereka, Allah katakan, ulaika, mereka itu, alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk dibersihkan hati mereka. Allah tidak mau membersihkan hati mereka, tidak menghendaki untuk membersihkan hati mereka. Siapa? Para sama'un, para tukang-tukang dengar, senangnya di majlis-majlis kufur, majlis-majlis dusta, mendengarkannya, mendengarkan ucapan-ucapan kosong, ocehan-ocehan dolal, kesesatan. Mendengarkan ucapan-ucapan yang bukan ucapan orang Islam. Mendengarkan ucapan yang merupakan ucapan tokoh-tokoh kafir. Mereka itu orang-orang yang memang Allah tidak kehendaki untuk dibersihkan hatinya. Secara qadran. Secara qadran. Wa mimma yadullu ala anna al-'abda idza tada sima'al batil wa qabulahu aksabahu dhalika tahrifan lil haqq. Dan di antara yang menunjukkan bahwa seorang hamba jika terbiasa untuk mendengarkan kebatilan-kebatilan dan menerima kebatilan-kebatilan, maka akan menghasilkan dalam hatinya tahrifal haqq, akan menghasilkan dalam hatinya berbaliknya kebenaran. Kebenaran akan tuharraf, akan berubah. An mawadhi'ihi, berubah dari tempat-tempatnya. Terbalik. Fa'inahu idha qabila al-batil ahabbahu wa radiyahu. Karena seorang hamba jika menerima kebatilan-kebatilan, maka dia akan menyukainya. Wa radiyahu, akan ridho kepadanya. Kalau sudah ridho dengan kebatilan-kebatilan, sudah terbiasa dengan kebatilan, dengan yang haram, fa'idha ja'al haqqa bi khilafihi raddahu. Kalau datang kepadanya kebenaran, akan ditolak oleh mereka. Karena terbiasa dengan yang salah, begitu menerima kebenaran akan ditolak. Kalau terbiasa dengan yang batil, ketika datang kebenaran, dia akan menolak. Raddahu wa kadzabahu, akan mendustakannya. In qadira ala dzalik, kalau mampu untuk membantahnya akan membantah. Kalau mampu mendustakannya akan mendustakannya. Kalau tidak mampu untuk mendustakannya, wa illa harrafahu, kalau tidak mampu untuk menolak, maka dia akan mentahrif, akan merubahnya sedikit. Merubahnya dari kebenaran tadi atau yang batil. Hadirin azakumullah, demikian. Ahlul batil atau para sama'una lil kadzibi, sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Para pendengar-pendengar atau tukang-tukang dengar yang senangnya, hobinya mendengarkan ucapan-ucapan batil, ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran, dia gelisah. Lihatlah, buktikan. Orang yang senangnya mendengarkan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan musik, mendengarkan berbagai macam ocehan-ocehan kosong. Wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadits liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli, mengeluarkan modal, mengeluarkan harta untuk mendapatkan ucapan-ucapan kosong, lahwal hadits. Ucapan kosong, ucapan dusta, nyanyian-nyanyian, musik-musik. Ketika mereka didatangi Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, ka'anna 'ala udhunayhi waqra. Seakan-akan di dua telinganya ada tutupan, ada sumbatan. Enggak bisa mendengar. Dia gelisah duduk di majelis ilmu. Gelisah duduk di majelis Al-Quran. Seperti jin yang diruqyah. Kepanasan dia. Anu, saya sibuk. Anu, saya ada janji sama bulan. Anu, gelisah. Enggak akan tenang, enggak akan tenteram ketika mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan yang haram. Mereka-mereka yang terbiasa dengan yang haram, maka mereka enggak akan bisa menerima yang hak. Akan gelisah ketika menerima yang hak, dan mereka akan menolak. Kalau bisa menolak dengan mentah-mentah, mereka akan tolak. Saya tidak mau dan saya menentang. Tapi kalau dia tidak mampu karena dia mengaku muslim, masa menentang Quran, maka dia akan berkata dengan yang kedua, memakai cara yang kedua, yaitu tahrif. Ya saya terima ayatnya, tapi maksud ayat itu bukan begitu, tapi begini. Diseret kepada makna lain. Kata Ibnu Qayyim, akan kadzabahu in qudira atau in qadira wa illa harrafahu. Kalau tidak mampu menolaknya dan menusakannya, dia akan mentahrif, akan menyelewengkan maknanya, menarik maknanya kepada makna batil. Kama tatna'ul Jahmiyah, seperti apa yang dilakukan oleh Jahmiyah dengan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, tidak menolak ayatnya, tidak menolak hadisnya, tetapi mereka Jahmiyah dan Jahm bin Safwan dan pengikutnya menyeret makna ayat tadi, menyeret makna hadis tadi kepada apa yang dipahaminya, kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka. Yarudduna hadhihi bita'wil alladzi huwa takdzib. Maka mereka menolaknya dengan apa? Mereka menolaknya dengan takwil-takwil batil yang pada hakikatnya itu juga penolakan. Pada hakikatnya itu adalah takdzib. Cuma mau terang-terangan mentakdzib atau mendustakan, dia enggak berani. Akan dikatakan kafir. Akan dikatakan dia bukan muslim. Saya tidak percaya dengan ayat ini. Saya tidak mau terima dengan hadis ini. Dan saya tidak percaya dengan Al-Quran. Akan dikatakan apa oleh manusia? Maka niscaya kaum muslimin akan berkata bahwa orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Menentang Quran wa sunnah. Tetapi ahlul batil tadi, ahlul dalal, ahlul ahwa, dari kalangan Jahmiyah wal Mu'tazilah, mereka tidak menolak seperti itu caranya. Mereka akan berkata, kami terima ayat ini, kami terima hadis ini, kami muslim, kami percaya bahwa ini ucapan Rasulullah, ini ucapan Allah, kami terima. Tapi bukan berarti Allah berbicara, tapi Allah menciptakan pembicaraan. Kita terima bahwa ini dari Allah, tetapi maksud ayat ini bukan begitu, tapi ini. Maksud hadis ini bukan ke sana, tapi ke sini. Makna ayat dan hadis ini bukan seperti kalian pahami. Kalian tuh jumud, kaku, beku. Ini adalah seperti ini. Lihat, ya, sesuaikan dengan akal. Bukankah kalian punya akal? Pikirkan. Fadabinan a'azakumullah disayarat kepada makna-makna yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka dengan alasan bahwa ini sesuai dengan akal. Fadabinan a'azakumullah, sesuai dengan akal pribadi orang ini. Tentunya tidak sesuai dengan akalnya orang mukmin yang sehat. Akalnya Rasulullah, akalnya para sahabat, akalnya para tabi'in. Apakah mereka tidak punya akal? Mereka adalah kaum ya'qilun. Mereka adalah kaum yang memiliki akal yang cerdas. Tetapi mereka memahami tidak seperti apa yang kalian pahami, wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Maka itu hanya alasan-alasan kosong yang mereka ada-adakan. Intinya adalah takdzib. Mereka mendustakan. Takdzib bihaqa'iqiha. Mereka menentang, mendustakan hakikat yang terkandung di dalamnya. Wa hadhihi bi kauniha akhbar ahad. Kemudian menolak yang ini dengan alasan lain lagi. Ini kan khabarnya khabar ahad. Khabar ahad itu enggak bisa diterima. Khabar ahad maksudnya tidak mutawatir. Qul inna a'udzubikumullah, walaupun hadis itu sahih dalam riwayat Bukhari ataupun Muslim atau diriwayatkan oleh ashabus sunan dan juga seluruhnya dalam ashabus sahah, ashabus sunan, ashabul masanid, semuanya meriwayatkan, kalau belum mutawatir mereka akan katakan itu ahad. Kalau ahad enggak bisa diterima sebagai dasar-dasar akidah, katanya. Kata para ulama rahimahumullah ajma'in, kalau saja dituruti ucapan mereka bahwa hadis yang tidak mutawatir ditolak, hadis ahad yang tidak mutawatir ditolak, niscaya 2/3 syariat akan hilang. Tinggal 1/3 atau kurang daripada itu. Akan habis. Khun bin a'azakumullah, niscaya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diutus ke Yaman, niscaya enggak akan diterima oleh ahlul Yaman. Kenapa enggak diterima? Riwayatnya ahad dari Mu'atta, satu orang. Khun bin a'azakumullah, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahli kitab." Berangkatlah, sungguhnya engkau akan menemui golongan ahli kitab. Falyaj'al awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah awal pertama kamu ajak mereka kepada syahadat tauhid la ilaha illallah. Kalau saja mereka berprinsip dengan prinsip Mu'tazilah, tidak menerima hadis ahad, tidak menerima hadis kecuali yang harus mutawatir, maka niscaya ditolak mentah-mentah. Ketika Mu'adz ketika datang pada mereka mendakwahkan mereka tauhid, mereka akan menolak, "Lo kamu sendiri, saya enggak percaya. Belum mutawatir, belum percaya." Khana bin na'azakumullah. Kiamat. Akan terjadi kiamat. Musibah. Khana bin na'azakumullah. Wahadihi. Kebiasaan-kebiasaan mereka menolak dengan alasan-alasan yang dibuat-buat ini sesungguhnya hanya alasan. Intinya mereka karena hatinya dalam keadaan kotor, karena hati mereka dalam keadaan hitam legam, lam yuridillah an yutahhira qulubahum, Allah tidak menghendaki mereka untuk dibersihkan hatinya, maka mereka menolak dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Yang ini dengan alasan takwilnya, tafsirnya kesana kemari. Yang ini dengan alasan aha, tidak mutawatir. Qul inna a'udzukumullah. Qala, kata mereka bahwa hadis yang ahad, yang tidak mutawatir, la yajuzu li'timad 'alaiha fi babi ma'rifatillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatih. Tidak bisa diterima hadis ahad itu dalam masalah akidah, dalam masalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Fa ha'ula'i wa ikhwanuhum min alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka ini dan golongan yang ikhwanuhum, yang sejenis dengan mereka, adalah orang-orang yang Allah katakan lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk dibersihkan hatinya. Fa innaha law tahurat lama a'radat, karena kalau saja hati-hati mereka bersih, niscaya tidak mungkin akan berpaling dari kebenaran, tidak mungkin akan a'radat anil haqq wa ta'awwadat bil batil, enggak mungkin akan mengganti kebenaran dengan kebatilan. Dan tidak mungkin ta'awwadat bil batil an kalamillahi ta'ala wa rasulih. Enggak mungkin mereka lebih memilih kebatilan daripada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Kama annal munharifina min ahlil iradah, lama tathur qulubuhum, ta'awwadu bistima'i syaitani an istima'il qur'anil imani. Sebagaimana mereka, para kaum munharifin, kata Ibnu Qayyim, golongan-golongan yang menyimpang, yaitu ahlul iradah. Ahlul iradah adalah pecahan kaum sufi, yang mereka memiliki kebiasaan acara yang mereka beri nama acara simak atau semaan. Tapi berbeda simak yang dulu dengan semaan yang sekarang. Yang dimaksud di sini adalah simak yang mereka adakan, yaitu mereka mengadakan acara kemudian mereka kumpul kemudian dibacakan syair-syair dengan mendendangkan lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, kemudian mereka mengheningkan cipta dan mereka menangis bersama, menangis berjamaah, kemudian mereka bubar setelah itu, merasa hatinya sudah semakin bersih. Itu yang dikatakan dengan sima. Kata Ibnu Qayyim, mereka itu karena hati mereka tidak bersih, ta'awwadu bisima'i syaitani, mereka lebih suka untuk mendengarkan dendangan-dendangan syaitani daripada sima' Al-Quran. Lebih mendengarkan ucapan-ucapan syaitaniyah, syair-syair yang hulu, melampaui batas ekstrim, daripada mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Kenapa enggak baca Quran saja, selesai. Baca Al-Quran, kalian mendengarkan tadarus, Masya Allah. Kenapa perlu dibacakan ucapan-ucapan yang demikian hulu, berlebihan, menyatakan dengan ucapan-ucapan yang melampaui batas, Rasulullah sebagai Tuhan, sebagai yang menyelamatkan, dengan artian yang menyelamatkan dan menghilangkan kesusahan-kesusahan, menghilangkan musibah-musibah, yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Bukankah itu Allah Subhanahu wa taala? Khanifirin a'azakumullah. Lebih-lebih lagi, mereka mendendangkannya dengan iringan biola, atau waktu itu bukan biola, rebab dan sejenisnya. Kata mereka lebih meresap dalam hati. Khanifirin a'azakumullah, mereka lebih suka itu daripada Al-Quran. Berarti hati mereka sudah rusak. Qala Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Law tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah." Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, kalau saja hati-hati kita ini bersih, niscaya kita tidak mungkin kenyang dengan Al-Qur'an. "Lamma syabi'at min kalamillah," enggak akan puas dengan ucapan Allah. Kalau saja hati kita bersih, niscaya kita tidak akan puas dengan Al-Quran. Terus membaca, mempelajari, membaca, mempelajari, membaca, mempelajari. Wal qalbu tahir, hati yang bersih, likamali hayatihi wa nurih, karena kesempurnaan hidupnya hati dan cahaya hati, wa takhallusuhu minal adrani wal khaba'ith, dan karena bersihnya dia dari kotoran-kotoran dan kejelekan-kejelekan, la yashba' minal Qur'an, enggak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Sebaliknya, hati yang kotor tergantung kotornya. Semakin kotor, semakin cepat bosan. Semakin cepat kenyang. Qur'an lagi, Qur'an lagi. Qul inna a'udzubikumullah, padahal kajiannya cuma sebulan sekali. Sudah mengatakan itu. Sudah ngeluh dengan nada yang panjang, dengan lengguhan-lengguhan yang panjang.